بعد من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد، ثم إلى أرواح أولياء البلدة، ثم إلى الحبيب حي عبر السلام سيد المسجد ووصولهما وفرعهما، ومن حضر بهذا المجلس أن الله تغشى المغفرة وبركاتهما وأسرار منوارهما إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضي الله عنكم وعليك بالتيامن في كل شأنك إلا في غسل النجاسات وإزالة الأكتار والدخول في المواضع التي من شأنها الاستكثار، فينبغي أن يفعل ذلك كله باليسار. وإذا عطشت فاهفت بها صوتك واستر فمك وقل الحمد لله رب العالمين، ولا تبسك إلا عن شمالك أو تحت قدمك اليسرى. وعليك بشد الأفواه الأسكية وتخمير الأواني وإغلاق باب المنزل لا سيما عند النوم وعند الخروج منه، ولا تنام حتى تدفئ كل نار في البيت من سراج وغيره أدواريها. وإذا أصبح الإناء مكشوفا أو السقاء مفتوحا فلا تشرب الماء الذي فيه ولا تستعمله إلا فيما يستعمل فيه الماء المتنجس وهو طاهر ولكن في استعماله خطر. وقد ذكر الشيخ ابن عربي في الفتوحات أن في السنة ليلة مبهمة تنزل فيها الأدواء، فلا تصادف إناء مكشوفا ولا سقاء محلولا إلا دخلته. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشد الأسكية وتخمير الأنية. وإذا لم تجد ما تغطي به الإناء فاجعل عليه عودا واذكر اسم الله عليه وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. وعليك بالتيامن، قال المصنف رحمه الله نفعنا به بالدارين آمين. وعليك بالتيامن، dan hendaknya kamu tadi itu lebih mendahulukan kanan. Fi kulli sya'nika, dalam segala perkara urusan kamu. Illa, kecuali. Fi ghaslin najasat, di dalam membasuh najis. Wa izalatil agdar, atau menghilangkan hal-hal yang menjijikkan. Wadduhuli, dan masuk. Fil mawadhi'il lati, di tempat-tempat yang min sya'niha al-istigdaru, daripada kebiasaannya tempat-tempat itu adalah tempat untuk hal yang menjijikkan, WC atau yang lainnya. Fayam bagi, maka sepatutnya an yuf'ala dzalika kulluh, dikerjakan itu semuanya bil yasar, dengan kiri. Dahulukan kanan dalam segala hal yang baik. Masuk masjid, kanan. Berpakaian, kanan. Makan dengan tangan kanan. Semua yang baik lakukanlah dengan yang kanan. Tapi kalau untuk membersihkan najis, kiri. Membersihkan sesuatu yang menjijikkan, dahulukan kiri. Contoh, mencabut bulu ketiak, kiri dulu. Ya, oh enggak ya, mencabut bulu ketiak kanan dulu karena itu membersihkan. Contoh yang apa? Misalnya, maaf, membersihkan kotoran mani misalnya. Hah? Pakai tangan kiri. Hah? Pakai tangan kiri. Sesuatu yang tidak baik gunakan dengan yang kiri, sesuatu yang baik gunakan dengan yang kanan. Dikatakan hadis muttafaq alaih dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi itu lebih senang mendahulukan yang kanan kalau pakai sendal kanan. Kemudian kalau sisir, mensisir kanan. Kemudian kalau wudu atau mandi atau segala bentuk bersuci kanan, dan seluruh urusannya kanan. Hah? Kecuali kalau yang kurang baik, mencopot pakaian kan membuka aurat, mendahulukan yang kiri. Hah? Mencopot sendal, mendahulukan yang kiri. Memakai sendal, mendahulukan yang kanan, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kenapa kok harus mendahulukan kanan? Dalam hal yang positif atau menggunakan yang kiri dalam hal yang menjijikan, yang kurang bagus? Nah, supaya kita ada kedisiplinan dalam hidup. Kalau ini kita gunakan untuk maaf makan sama cebok, ini akan bisa menjijikkan tangan kanan kita ini. Sehingga ketika kita misalnya mau makan atau memberikan makan, orang akan berpikir, oh no, enggak sisa ini. Hah? Karena itu kalau Anda maaf, kalau sisi, jangan tangan kanan, tangan kiri. Menghilangkan yang menjijikkan. Membersihkan kotoran mata, tangan kiri. Jangan tangan kanan. Untuk yang demikian kiri-kiri semuanya. Sehingga kanan ini adalah untuk yang baik-baik. Bagus jadinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ini perdayakan tangan kita ini. Jangan maaf-maaf, Anda lebih condong kepada alat dulu. Kalau Anda makan, pakai tangan. Kalau mampu pakai tangan, jangan pakai alat. Kecuali kalau memang makanan itu perlu alat. Lah kalau utuh-utuh sama tangan ya tidak mungkin. Pakai tangan dahulukan, itu lebih afdol daripada pakai sendok. Apalagi sendok dan garpu. Ini makan nasi, ini tempenya. Nah, akhirnya makannya dengan tangan kiri. Maksudnya sok, tapi akhirnya enggak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pakai kanan. Dan jangan Anda merasa risi, wah kelihatannya menjijikkan ya, pakai sendok kan tidak menjijikkan. Nah, justru lebih steril kalau dengan tangan pak. Kenapa? Tangan Anda ini nggak pernah masuk ke mulutnya orang, masuknya ke mulutnya Anda sendiri. Tapi sendok itu masuk ke banyak mulutnya orang. Karena itu dengan tangan kanan, dengan tangan makan dengan tangan itu adalah lebih steril, sebetulnya lebih bagus. Kemudian lebih membantu untuk lebih membantu dalam pencernakan makanan dalam perut. Nah, lebih membantu pencernakan makanan dalam perut. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Lagian itu adalah juga lebih tawadhu. Hah, lebih tawadhu. Ya, kecuali kalau memang enggak ada, enggak bisa dimakan kecuali dengan sendok, makan rawon ya dengan sendok, bakso ya dengan sendok, enggak pakai sendok ya bingung nanti. Baik. Demikian juga dalam bersiwak, dalam bercelak, mendahulukan yang kah? Yang kanan. Dalam segala urusan dahulukan yang kanan, yang baik-baik. Harapan yang berikutnya yaitu jika seseorang itu pakai kanan-kanan, kanan itu kalau dalam bahasa Arab disebut yamin. Orang kalau selalu kanan-kanan-kanan, nanti harapannya di hari kiamat digolongkan kaum yang kanan, golongan kanan. Golongan kanan disebut Allah wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud, tatalhim mamdud, dhillim mamdud, wa ma'in maskub. Golongan orang-orang yang masuk surga. Tapi kalau kita enggak peduli, kiri-kiri terus. Dikhawatirkan nanti dari kiamat termasuk golongan ashabus syimal, golongan kiri. Fi samumin wa hamim, fi samumin wa hamim wa dhillim. Wa dhillim min yahmum wa dhillim min yahmum, ya. Golongan neraka. Golongan neraka. Na'udzubillah min dalik. Karena itu kita jangan main-main urusan ini. Urusan ini penting. Ini akan bisa mengantarkan kita ke surga dan bisa menghindarkan kita ke neraka atau sebaliknya loh ya. Jangan dianggap itu adalah atas kanan aja loh. Atas kiri aja loh. Itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang makan dengan tangan kiri. Ditegur sama Nabi, "Kul bi yaminik." Makan dengan kanan. Kata Nabi, sombong ini orang, biasa kan. Kadang-kadang orang kalau ditegur muka orang ya sok jadinya. Tapi soknya di muka Nabi. Sok dia. La asitu, la astati'u ya Rasulullah. Udah enggak bisa nah tangan kanan, ana ini kidal kata orang sekarang. Ana ini udah pakai tangan kiri terus enggak bisa, tangan kanan ini kaku gitu. Kata Nabi, "Mas lastata'ta, lemastata'ta atau lantastati'a, kamu enggak akan bisa pakai yang kanan." Langsung kanannya itu kaku. Mengaku enggak bisa ditekuk. Akhirnya kalau makan dengan tangan kanan bukan tangannya yang ke mulut tapi mulutnya yang ke kanan. Nyosor dia. Kualat langsung sama Rasulullah SAW. Jangan. Kata Nabi SAW, "La ta'kulu bisyimal fa inna syaitana ya'kulu bisyimal." Jangan kamu tadi itu makan dengan tangan kiri karena setan itu makannya dengan tangan kiri. Artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajarannya Nabi, maka itu adalah sama yang melaksanakannya dengan yang selalu melanggar ajarannya Allah dan Nabi. Siapa? Yaitu setan. Baik. Wa idza atasta fakhfid biha sautak. Jika kamu itu bersin, wahing ya, fakhfid biha sautak, maka redam suara kamu. Jangan sak masjid krungu kabeh, muka mik lagi. Wah, ini cerewak ini, enggak bener ini. Fakhfid biha sautak, redam suara kamu, tahan. Wastur famak, dan tutup mulutnya kamu. Nyiprat-nyiprat begitu. Enggak bergati tanus nanti orang itu nanti. Wastur famak, tutup mulutnya kamu. Tuh lihat bagaimana Islam mengatur. Jadi kalau misalnya maaf, kalau kamu tadi itu bersin waing, punya serban, ditutup. Kalau enggak ditutup sama tangan kiri. Jangan ditutup sama tangan kanan terus salaman sama orang. Hah? Waqul, dan ucapkanlah ketika kamu tadi itu bersin, alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur sama Allah. Kenapa? Karena ketika kamu bersin itu berarti telah mengeluarkan baksil-baksil, bakteri-bakteri dari tubuh Anda. Dikeluarkan lewat bersin. Anda bisa bayangkan, gatal tapi tidak bersin ya apa? Tambah ngeluh kamu. Hah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sudah kamu mendapatkan orang yang bersin, kemudian dia membaca bismillah, membaca alhamdulillah, maka bagi yang mendengarkan, dia harus mendoakan, disunnahkan mendoakan orang dari itu. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Tapi kalau dia enggak baca alhamdulillah, maka orang tadi itu diingatkan alhamdulillah gitu, supaya mengucapkan baru didoakan. Lah kalau enggak alhamdulillah, enggak usah didoakan. Berarti orang itu enggak mensyukuri nikmat nikmat Allah. Hah? Pernah di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang. Yang satu dia ketika bersin baca alhamdulillah, didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamukallah, senang. Yang satu bersin dan didoakan. Ya Rasul, kok dia didoakan kalau bersin, aku kok enggak, kata dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Ini mengucapkan alhamdulillah, kamu bersin, wah hengtok suara nih si metu, tapi enggak mengucapkan alhamdulillah. Hah? Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu. Fa in lam yahmadillah fala tushammituhu." Hadis ini riwayat Muslim. Kalau ada orang yang lagi bersin mengucapkan alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Kalau memang dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka enggak usah didoakan. Enggak usah didoakan. Baik. Berbeda kalau angop, menguap ya. Menguap ini kalau bisa ditahan. Jangan menguap tadi itu dibuka mulutnya. Engko lawa melbu akhirnya dari situ. Jangan dibuka, ditahan. Kalau memang enggak, ya ditutup. Ditutup. Dan jangan sampai bersuara. Misalnya, ya, jangan bersuara. Karena sesungguhnya setan itu berusaha untuk kamu itu angop. Khususnya di majelis baik, khususnya majelis zikir. Konduruti, kesetel kamu. Setiap ada majelis taklim gitu, langsung ngangopan kon, kesetel sudah. Dorongan setan. Setiap ada majelis zikir, langsung kamu tadi itu dibuat begitu. Dorongannya setan. Kenapa? Untuk menggagalkan kamu untuk berzikir, untuk menggagalkan kamu mendapatkan ilmu. Karena itu tahan, lawan. Insya Allah nggak berdaya itu setan. Hah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau berkata, "Fa inna ahadukum idza tatha'ab dhahika minhu syaitan." Setan itu senang kalau ada kelihatan orang kangop itu. Kenapa? Wah, ini semakin dikipasi sama setan, tambah amblas kan. Turu. Subhanallah, buyar melek mata nih. Karena itu ada sebagian orang bilang, "Habib, untuk supaya ngilangkan ngantuk itu gimana?" Katanya orang-orang wedang jahe gitu. Kopi jahe. Dia bilang, "Boleh, bagus kopi jahe, tapi jangan diminum, siram nonya motoi." Insya Allah tidak turun kon. Hati-hati. Jadi jangan mau diperdaya sama setan. Akhirnya disetel terus kamu sama setan tadi itu. Hah? Taib. Wala tabsuk illa an shimalik. Dan janganlah kamu meludah kecuali ke arah kiri kamu. Au tahta gadamik, atau di bawah kaki kamu. Al yusra, yang kiri. Maaf, kalau kamu tadi itu mau meludah, jangan ke muka, jangan ke sebelah kanan, tapi ke sebelah kiri kalau kosong. Kalau bareng-bareng sama orang, ke bawah. Ke bawah, sebelah kiri, di bawah telapak kaki kamu. Artinya setelah itu kamu injek. Kalau sarang burung lah aku per kilonya lah, kalau ludahnya kamu ini ndak ana sing seneng. Karena itu jangan Anda apa nama royal wek-wek wak-wek itu. Nah, karena itu ada adabnya sampai meludah itu loh. Hah? Diatur sama Islam. Nah, khususnya ke arah kiblat, jangan kamu meludah ke arah kiblat. Ta'adduban, karena menghormati itu kiblat. Nah, sampai di antara mereka ada ingin mendapatkan satu hadis. Mendapatkan kabar, oh di daerah sana ada satu orang yang mengenal hadis, berangkat bermil-mil. Sampai ada di situ lagi istirahat, ditunggu di masjid karena dia sebentar lagi ke masjid. Masuk ada di masjid ngeludah ke arah kiblat. Kaget ini. Udah, ulang. Loh, ini ustadznya itu ini. Gurunya itu ini. Enggak. Kalau sudah dia tidak menjaga adab kepada syariat secara zahir, apalagi kepada hadis Nabi, aku enggak mau percaya sama dia. Selektif orang dulu kalau ngambil ilmu itu. Kalau sekarang kan enggak. Semua boleh. Dengarkan, yang penting kamu bisa mengambil yang baik. Kacau jadinya. Mengambil yang baik dari mana kalau ukuran kita enggak ada filternya, Pak? Cari dari pohon yang bagus, insyaallah mengeluarkan buah yang bagus. Cari dari sumber yang baik, insyaallah akan mengeluarkan air yang baik. Cari daripada orang yang soleh, yang taat sama Allah, insya Allah ajarannya akan baik. Lah kalau ngacul, ngambil ilmu daripada gitu, jadinya racun nantinya. Seleksi, jangan asal semua guru, tapi guru pilihan, sesuaikan dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini kaitannya kepada agama. Ilmu ini kaitannya kepada agama. Karena itu ambil dari siapa ilmu itu. Kau kalau sudah keluar ngambil ilmu bukan daripada, maaf, orang ahli sunnah wal jamaah, jadinya kamu gak akan ahli sunnah wal jamaah. Karena itu pilih, oh ini benar enggak ini akidahnya, benar enggak ini pahamnya, benar enggak alilannya. Ambil dari situ, insya Allah murni jadinya. Asal-asalan, yang penting belajar. Asal kamu enggak ngikuti aja, enggak apa-apa, enggak bisa begitu. Urusannya ilmu ini adalah agama kamu. Enggak boleh asal-asalan diambil. Enggak boleh asal-asalan diambil. Pilih dari siapa sumbernya, kan begitu. Taib. Wa alayka bi shaddi afwahil asqiyah, dan hendaknya kamu tadi itu menutup mulut-mulut tempat minum, gelas kah, moci kah misalnya, tempat-tempat minum, botol kah, tutup. Wa takhmiril awani, juga demikian menutup wadah-wadah, panci kah? Artinya semua makanan atau minuman tutup, jangan biarkan terbuka. Kenapa? Ya, untuk kebersihan. Itu yang pertama. Kedua, untuk menghindari penyakit. Nanti akan disebutkan di sini. Ibnu Arabi, beliau berkata, sesungguhnya dalam satu malam ada dalam setahun itu ada Allah mengirimkan penyakit masuk ke semua tempat-tempat yang tidak ditutup lewat makanan dan minuman. Karena itu kalau Anda langsung minum, khawatirnya malam itu adalah malam Allah mengirimkan penyakit. Tutup itu semuanya. Kalau terbuka gimana? Makanan kita terbuka ternyata, minuman kita terbuka, ya makan terbuka, nggak usah dimakan, kasihkan binatang atau siramkan ke tanaman. Kenapa? Khawatir akhirnya akan jadi madorot bagi kamu dan keluarga kamu. Jangan-jangan udah dinikmati sama kecoa 2000, kemudian Anda makan, tipes nanti kamu, sakit nanti kamu. Karena itu ditutup, ditutup, ditutup, ditutup. Penting. Tuh lihat bagaimana, masya Allah. Ini ajaran yang sangat hebat ini. Ajarannya Nabi ini. Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wadah ditutup. Wa ighlaqi babil manzil. Dan tutup kunci juga pintu-pintu rumah kamu. Pintu rumah jangan biarkan terbuka. Tutup pintu rumah. La siyama inda naum, apalagi kalau tidur. Jangan sampai enggak ditutup. Orang sini orang soleh, enggak apa-apa. Entek apa. Jangan kamu memberi peluang kepada orang jahat untuk melakukan kejahatannya kepada diri kamu. Tutup pintu kamu. Ketika tidur, tutup. Wa indal khuruj minhu. Demikian juga ketika kamu keluar dari rumah, tutup. Malah Al-Habib Ja'far bin Syekhan menyatakan kalau kamu nutup pintu, walaupun sudah kamu kunci atau kamu gembok, coba kamu tadi itu dicoba untuk dibuka, dirok kata orang serang. Kalau sudah yakin ngunci, kadang-kadang klek tapi tidak ngunci, akhirnya bisa dibuka nantinya. Nah, begitu juga mobil kamu, begitu juga semuanya. Jadi nutup mobil dengan remote misalnya, tek, dicoba dibuka, nutup beneran apa enggak? Tuh lihat bagaimana diajarkan semuanya. Ini ajarannya Nabi, Pak. Ini ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wala tanam, dan janganlah kamu tidur. Hatta tudfi'a kullanarin fil bait, sehingga kamu mematikan semua api dalam rumah kamu. Min siraj, baik itu lampu, api lampu dari minyak itu, wa ghairi, atau yang lainnya. Kalau enggak autuariha, atau api tadi lah. Sekarang ini kita ini di daerah dingin. Kita ini di daerah dingin. Gimana? Tuariha, ditutup. Sekiranya aman, tidak ada yang jatuh ada di situ, atau nanti pakaian kamu kebakar ada di situ, atau misalnya jatuh nantinya itu apinya berupa lilin atau yang lainnya ke kasur, ke bantal, sekiranya aman. Masya Allah, diatur sama Islam. Karena itu pernah kejadian di zaman Nabi SAW, ada satu rumah kebakaran, penduduk rumahnya, penghuni rumahnya juga terbakar, mati juga. Kata Nabi, api itu musuhnya kamu, bukan hanya sekedar api itu manfaat, boleh kamu manfaatkan, tapi musuh, maksudnya bahaya bagi kamu. Karena itu kalau tidur atau keluar matikan, nah kelas aman. Dan itu sering terjadi, saudara, sering terjadi gara-gara begitu. Kadang-kadang tikus masuk, dibuat mainan apinya, jatuh numplek, ya kobong nanti, terbakar. Alhasil hati-hati, jangan kamu tidur atau keluar rumah kecuali api sudah mati atau benar-benar kamu tutup secara aman. Saya teruskan aja. Wa idza asbaha al-ina'u, dan jika pagi hari wadah tadi itu maksyufan, terbuka. Awis saqa atau tempat minum itu maftuhan, terbuka. Fala tashrabil ma', jangan kamu minum air itu. Alladhi fihi, yang ada di dalam wadah itu jangan diminum. Kalau enggak ada penutupnya di malam hari. Wala tastamilu, jangan kamu gunakan itu air. Illa fi ma yustakmal fil ma'ul mutanajis, kecuali yang dipakai air mutanajis. Kalau air itu mutanajis, pakai wudu enggak, cuci enggak, terus gimana ya, nyiram pohon atau dikasih minum binatang. Begitulah juga air kamu itu yang terbuka wadahnya di malam hari, jangan kamu minum, jangan kamu minum. Gunakan itu dengan sesuatu yang tidak menyentuh tubuh kamu, pakaian kamu, apalagi masuk ke dalam tubuh kamu seperti air yang mutanajis. Wa dzakara Syekh Ibn Arabi, dan telah menerangkan Syekh Ibn Arabi fil Futuhat, dalam kitab Futuhatul Ilahiyah, anna fis sanati lailatan mubhamatan, dalam setahun itu ada satu malam yang Allah samarkan, Allah rahasiakan. Tanzilu fihil adwa, turun di malam itu penyakit-penyakit. Fala tusadifu ina'an, maka tidak saat itu dia masuk ke dalam satu wadah maksyufan yang terbuka, tidak tertutup. Wala saqa'an mahlulan, atau tempat air yang juga terbuka. Illa dakhalathu, kecuali penyakit-penyakit itu akan masuk ke dalamnya. Walidzalik, karena itu amara Rasulullah SAW bisyaddil asqiyati wa takhmiril aniyah, Rasulullah memerintahkan untuk kita menutup daripada wadah itu. Wa idza lam tajid ma tughatti bil ina, kalau kamu itu tidak mendapatkan apa yang sesuatu untuk menutup itu wadah, enggak ada wadah tutupnya, gimana? Tidak ada tutupnya. Faj'al alaihi udan, jadikan satu batang kayu, pulpen atau satu batang kayu. Jadikan satu batang kayu di atasnya. Sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Walau bi'udin hutta fawgal aniyah, kata Ibn Ruslan. Dan itu Nabi SAW juga menerangkan, walau anta arudu alaiha syai'an, sekalipun kamu taruh sesuatu di atasnya satu batang pun, enggak ada maskara, yang penting jangan sampai terbuka begitu. Ikuti perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadkurismallahu alaih, dan bacalah bismillah ketika menaruh itu, watawakkal 'alallah, setelah itu pasrahlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang yang berpasrah diri kepadanya. Hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu diatur dalam Islam, dan juga hendaknya kamu tadi itu mendahului dalam mengamalkan segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali dalam perbuatan makruh atau haram. Jangan minum khamr, bismillahirrahmanirrahim, ya haram hukumnya kalau begitu. Pernah diceritakan bahwa ada dua setan, setan yang mengganggu orang yang soleh dan setan yang mengganggu orang yang tidak soleh. Setan yang mengganggu orang yang soleh ini kurus, pucet, lungslet. Setan yang ganggu orang yang gak soleh ini, itu yang soleh. Yang gak soleh, wow, gemuk seger, pipinya nyempluk gitu. Tanya, kenapa kamu? Kok kotor semuanya? Kenapa kamu? Kok kurus? Katanya setannya orang yang gak soleh. Jawab, aduh, selama ikut mempengaruhi orang ini, setiap makan baca bismillah, akhirnya bertahun-tahun aku gak makan. Setiap minum baca bismillah, akhirnya bertahun-tahun aku gak minum. Setiap berpakaian baca bismillah, akhirnya aku gak pakaian bertahun-tahun. Masuk angin terus saya. Setiap mandi, masuk kamar mandi baca bismillah, gak atuh setahun saya. Lah kamu kok necis begini? Wah, hebat teman saya. Gak pernah baca bismillah, makannya sepiring, pakaiannya jadi satu, rumahnya jadi satu. Karena itu saya seger. Karena itu setannya Anda jangan sampai seger ya. Jangan sampai akhirnya menikmati makanan Anda, rumah Anda, baca bismillah pada setiap saatnya. Mudah-mudahan insya Allah Allah kasih keselamatan bagi kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.